kobarkan harapan. Ragu melangkah mendekatmu, namun pesonamu menjera. Ingin ku nyatakan rasa cinta aku, ingin ku sematkan oh asmaraku. Kepastian cinta hanya